Mitra bisnis, pengetatan syarat penjualan gadget yang meliputi manual dan label dalam bahasa Indonesia, juga pengetatan impor di mana importir tidak boleh menjual langsung kepada konsumen atau retailer, harus melalui distributor, diyakini akan menyebabkan terbatasnya stok barang di pasar, lantaran saat ini setengah dari omset penjualan didukung oleh produk non-branded, terutama produk Tiongkok yang harganya sangat murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Rudi Rusdiah. Pak Rudi, apa komentar Anda soal ini? Kalau kami melihat ya Pak ya, dari asosiasinya ya Pak ya, dari asosiasinya itu sepertinya itu kebijakan kita itu kadang-kadang sangat sektoral. Artinya itu tidak menguntungkan kemungkinan semua pihak gitu ya, semua pihak. Karena seringkali kebijakan tuh berdasarkan dari keuntungan-keuntungan untuk sepihak-sepihak saja gitu loh Pak. Jadi misalnya ada yang lobby dari pemegang merek gitu ya, pemegang merek terkenal gitu, dengan alasan mereka akan membangun industri. Kemudian pemerintah membuat kebijakan seperti ini gitu ya, barrier entry misalnya harus perizinan ini, perizinan itu, harus melalui distributor, harus membuka service center, harus license, harus dan macam-macam lah lainnya. Jadi kadang-kadang itu kalau kepentingannya itu memang benar-benar dipikirkan untuk industrinya, itu misalnya untuk industri dalam negeri, ya nggak apa-apa. Tapi sering kan industrinya aja nggak ada gitu ya, industrinya aja baru mau masuk nih, misalnya kabar-kabarnya kan katanya Foxconn mau masuk bikin industri besar, tapi kan belum gitu loh. Di lapangannya itu sudah ditutup, sudah dipersulit gitu ya. Misalnya kami distributor untuk notebook gitu ya, netbook gitu, atau tablet. Akhirnya jadi ikut-ikut repot gitu, padahal urusannya itu kan gadget handphone gitu, karena ada satu produser besar dunia, kabarnya mau buka investasi di Indonesia, terus mereka lobby, kemudian perindustrian membuat kebijakan untuk menarik agar mereka bisa masuk. Padahal mereka belum masuk, udah peraturannya udah keluar. Akhirnya kita semua yang repot dan biaya tinggi kan Pak. Akhirnya biaya tinggi dan ya membuat pasarnya itu sendiri jadi tidak kondusif gitu. Saya juga nggak mau, sebetulnya itu memang masalah paralel import, masalah non branded yang nggak berizin memang itu merepotkan ya. Tapi kadang-kadang kebijakannya itu tidak memikirkan benar-benar apa yang terjadi di lapangan gitu. Memang ada baiknya juga, misalnya pengaturan agar perlindungan konsumen, agar merek-merek yang mungkin tidak memberikan support yang baik itu tidak masuk Indonesia. Tapi kadang-kadang itu efeknya itu, efek sampingannya itu beban buat merek-merek yang di tengah-tengah gitu ya, yang sebetulnya itu bisa mengisi pasarnya dan kita ini kan mau berkembang gitu ya. Ya Indonesia ini kan pasarnya lagi booming, kemudian kita kan ingin mengentaskan digital divide, kesenjangan digital, tapi akhirnya jadi bermasalah kalau caranya begini. Tidak win-win untuk semuanya, tapi hanya untuk segolongan tertentu memang menguntungkan. Ada usulan Pak, solusi yang win-win, agar pedagang tidak kehilangan omset, dan semangat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bisa terjembatani. Ya, tujuannya kan sebetulnya baik ya Pak ya. Tujuannya kan sebetulnya baik. Tapi kan kadang-kadang side effect-nya itu kan tidak diperhitungkan. Jadi memang kalau membuat kebijakan itu ya semua harus diundang gitu Pak. Jangan nanti hanya mendengarkan si A. Mereka karena mau investasi besar gitu, mau buka pabrik besar. Lalu yang lainnya tidak didengar gitu. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu memang harus holistik ya. Harus komprehensif, harus mengundang semua pihak gitu. Jangan hanya mendengarkan dari satu pihak terus membuat kebijakan. Akhirnya sepotong-potong, akhirnya ya itulah hasilnya ya tidak optimal gitu. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Lalu antisipasi dari pedagang handphone sendiri seperti apa Pak terkait aturan ini? Antisipasinya ya kita terpaksa harus mengikuti kan Pak. Karena itu peraturan. Kalau kita tidak ikutin barang kita tertunda, tertahan di bea cukai bagaimana gitu kan. Akhirnya kan kita harus ikutin. Dan akhirnya yang repot tuh akhirnya kan selalu end user ya Pak ya, konsumen. Mereka kan jadi tinggi Pak. Karena ngurusnya susah, repot gitu ya. Dan dikhawatirkan itu kan akhirnya lebih banyak penyelundupan. Karena kalau terlalu susah kan akhirnya orang akhirnya memberikan insentif untuk mereka memasukkan barang dengan cara ilegal kan Pak. Itu loh Pak yang jadi masalah kan. Selalu begitu masalahnya. Demikian Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Rudi Rusdiah. Saya Wendy Lim.